ini seorang pengembara sedang berkelana. Kini bertemu dengan putri juwita, sangat cantiknya. Mungkinkah engkau tertarik olehku? Hati pengembara tak mungkin setia. Janganlah begitu putri juwitaku, sudah bertahun-tahun mengembara, tak ada hentinya. Hatiku bagai elang bebas merdeka sekian lama. Dapatkah hatimu terikat padaku? Jiwa pengembara tak mungkin setia. Jangan kau menyiksa hati nurani. Datanganmu daku tak ada.